كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikarmatika 'ilma wa rahmatan wa tawfiqan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di majelis tafsir, lebih spesifik lagi majelis tafsir Al-Aisar, dan kita insyaallah akan memulai pada hari ini tanggal 23 Agustus 2014 dalam majelis pertama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis ini dan memberikan kenikmatan pada kita. Yang pertama, kenikmatan iman, ilmu dan amal soleh. Dan ana ucapkan selamat datang, marhaban bikum, dengan kedatangan antum di majelis Nyantren Weekend seri ketiga. Dan insyaallah majelis ini akan menjadi majelis yang berkelanjutan, karena kitab yang akan kita kaji itu adalah kitab yang sangat panjang. Al-Aisar itu berjilid-jilid, kalau dalam Arabiknya 5 jilid. Bisa tolong antum diinin suaranya. 5 jilid besar. Kenapa lewat sana? Ini kipas anginnya, tolong dimatikan dulu. Kipas angin. Ya, 5 jilid dalam bahasa Arab, sedangkan terjemahannya itu mungkin mencapai 7 jilid. Dan jilid pertama yang kita pegang ini, alhamdulillah, itu adalah jilid yang paling tipis di antara jilid-jilid lainnya. Di sini ibrahnya bukanlah kita bagaimana menghabiskan kitab, sebagaimana banyak dari orang, terutama pemuda, yang mereka berpemikiran kalau misalnya kita kajian kitab maksudnya, itu harus cepat-cepat habiskan kitab. Tidak. Ibrahnya kita di sini mencari ilmu dan juga menggali faedah dari ayat-ayat yang kita kenal, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan juga untuk konsisten dalam kajian, bukan mencari cepat habisnya. Kemudian setelah khatam, kemudian mengatakan kepada teman-temannya, saya telah menghatamkan kitab ini bersama Ustaz Fulan. Bukan itu ibrahnya. Karena kalau misalnya kita katakan ana telah menghatamkan, coba tanyakan pada dia apa yang telah dikhatamkan dan apa isinya, ternyata gak bisa menjawab. Nah, ini tidak ada manfaatnya seperti ini. Nah, maka di sini ibrahnya kita berkumpul bersama di sini dalam majelis tafsir Al-Quran dan syarah hadis. Itu benar-benar untuk menggali ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan kita mendirikan atau menyelenggarakan kajian Nyantren Weekend khususnya ini, yang pertama tentu saja untuk menimba ilmu syar'i, lebih khususnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling penting. Mungkin di antara kita selama ini belum ada yang punya kajian secara runut, perbekalan kajian tafsir secara runut. Mungkin belum ada yang punya di antara kita, atau sebagian udah pernah belajar dengan gurunya. Namun kebanyakan dari kaum muslimin tidak punya. Ya. Bahkan mungkin dari yang mengklaim bahwasanya dirinya begitu perhatian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata tidak punya kajian rutin tafsir ataupun syarah hadis. Ini sangat disayangkan. Ya. Benar bahwasanya menuntut ilmu itu banyak wasilahnya, perantaranya banyak. Namun jadikan keberadaan kajian rutin sebagai salah satu feed atau ghidha untuk kita semua. Makanya di sini kita menyelenggarakan kajian tafsir dan hadis, alhamdulillah sesuai. Kemudian yang kedua, di antara tujuan kita menyelenggarakan nyantren weekend Sabtu di Rawa Bambu ini, yang kedua adalah kita melihat glamoritas yang terjadi pada kajian-kajian tematik. Ini mungkin manis bagi mayoritas kita, sesuatu yang manis, namun sebenarnya sesuatu yang amat disayangkan bagi sebagian yang lainnya, dan itu termasuk Anda pribadi dan juga teman-teman dan juga mungkin sebagian dari antum. Setiap kajian alhamdulillah memiliki faedah masing-masing, kekhususan, keutamaan dan kekurangannya. Namun ketika keumuman masyarakat terlatih atau terdidik atau terbiasa untuk mempelajari ilmu syar'i secara tematis saja, maka tidak ada pembangunan yang kokoh untuknya. Ya. Jadi secara instan itu biasanya. Dan bukan berarti di sini mendiskreditkan upaya penaburan ilmu melalui kajian tematik, bukan. Melainkan mari kita memiliki juga kajian tematik dengan balancing dengan adanya kajian kitab. Dan ibroh dari kajian kitab bukan menyelesaikan kitab. Ya. Melainkan mencari ilmu. Baik. Jadi salah satu tujuannya yang kedua ini adalah kita ingin adanya persamaan hak antara banyaknya kajian tematik dengan juga kajian kitab, terutama dalam bidang tafsir, dalam bidang tafsir atau ulumul Quran atau tafsir, yang mana sepertinya hak untuk ulumul Quran dan juga tafsir itu kurang. Padahal kita tiap hari membaca Al-Quran, tapi ternyata kajian tafsir kita kurang. Baik. Dan juga yang ketiga, kita berkumpul di sini juga untuk benar-benar menggali ilmu syar'i langsung dari kitab. Memang benar di sini yang kita pelajari adalah kitab terjemahan, bukan kitab asli bahasa Arab. Kalau misalnya ada yang mempertanyakan kenapa enggak langsung aslinya bahasa Arab, pertanyaan balik kepada antum, antum bisa atau enggak gitu kan? Percuma di sini Anda membawa bahasa Arab, antum bawa bahasa Arab, ternyata antum juga enggak ngerti. Kecuali kalau misalnya itu bersifat matan yang kecil misalnya. Ini besar kitabnya. Ya. Matan kemudian kita terjemahkan satu persatu, insyaallah paham. Tetapi kalau misalnya sepanjang ini dan bukan bertujuan untuk agar kita mampu bahasa Arab, bukan tujuan, tujuannya bukan ini. Bukan untuk mampu berbahasa Arab, bukan. Kita yang penting menggali ilmu di sini. Nah, kecuali kalau misalnya tujuannya untuk melatih membaca bahasa Arab, itu mungkin. Namun tujuan dalam kajian tafsir dan hadis di Sabtu ini bukan itu. Ada tersendiri khusus bahasa Arab pada hari Ahad insyaallah. Ya, tapi sudah ditutup pendaftarannya karena sudah penuh. Ya. Jadi itu tiga tujuan kita untuk akhirnya tujuan kita menyelenggarakan kajian nyantren weekdays ini, nyantren weekend ini. Taib. Pertama, kenapa memilih tafsir Al-Aisar? Kenapa memilih tafsir Al-Aisar? Tafsir Al-Aisar kalau diterjemahkan Aisar itu yang paling mudah. The easiest, ya, yang paling mudah, the easiest tafsir. Atau kalau misalnya kita lihat aslinya, Aisarut tafasir li kalamil aliyil kabir. Aisar artinya yang paling mudah. Tafasir, tafsir-tafsir. Tafsir-tafsir paling mudah. Tafsir-tafsir yang paling mudah. Li kalamil aliyil kabir, untuk kalam Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya memilih tafsir Al-Aisar ini karena memang mudah dan cocok untuk keumuman kaum muslimin. Bukan untuk orang-orang spesialis di bidang tafsir atau di bidang syariat, itu sudah terlalu mudah ini kitab. Ya. Sehingga insya Allah itu sangat cocok untuk antum dan kita semua. Yang kedua, tafsir Al-Aisar ini adalah kitab tafsir pertama yang anda pelajari pribadi di pesantren. Di pesantren, pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran, Semarang, Salatiga. Ketika anda masih kelas 1 SMP. Waktu itu kita mempelajari tafsir Al-Aisar ini atau Aisarut Tafasir langsung dengan bahasa Arabnya. Kelas 1 SMP. Waktu itu kita belum bisa sama sekali, tapi langsung dipaksa dengan bahasa Arabnya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi melihat itu bahwasanya sejak 1999 bahwasanya kitab ini adalah kitab yang cocok sekali untuk dipelajari, maka di sini anda berharap apa yang anda dapatkan dari faedah dari kitab ini juga bisa didapatkan oleh ikhwah sekalian dan akhwat sekalian. Walaupun ketika itu yang anda pelajari adalah juz 30 dan kita akan memulai dari pertama, bahkan dari mukaddimah kita memulai. Ya, dari mukaddimahnya insyaallah kita akan memulai. Itu sebab kenapa anda memilih tafsir Al-Aisar. Kemudian jika ditanya kenapa enggak memilih tafsir As-Sa'di misalnya. Tafsir As-Sa'di atau misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ya, kenapa enggak memilih itu? Kalau tafsir As-Sa'di alhamdulillah tafsir yang luar biasa, cocok untuk pemula dan lebih pendek daripada Al-Aisar ini. Lebih pendek, jauh lebih pendek. Namun keunggulan tafsir Al-Aisar dibandingkan tafsir As-Sa'di pertama, sistematis. Yang kita pelajari dari dua kitab ini adalah dua kitab yang beda dengan kitab-kitab lainnya. Antum melihat tafsir Al-Aisar pembahasannya sistematis. Pertama, ada penjelasan kosakata. Ya. Kemudian setelah penjelasan kata ada makna global. Kemudian ada fawaid, faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat-ayat. Sistematis. Dan metode seperti ini persis dengan metode di kitab Syarah Bulughul Maram antum. Kalau antum sadari atau tidak sadar atau belum tahu atau baru tahu sekarang. Alhamdulillah kalau baru tahu ya bagaimanapun sekarang yang penting tahu daripada tidak akan pernah tahu ya kan. Sistematis dan cocok untuk pemula dan cocok untuk umum kaum muslimin. Dan tidak harus dengan bahasa Arab dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya. Jadi penerjemahan seperti ini dalam satu sisi ada positifnya tapi ada juga negatifnya. Positifnya mempermudah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin karena tidak semua orang itu diwajibkan mampu berbahasa Arab atau dia haruskan memahami benar-benar bahasa Arab, enggak semuanya. Kemudian negatifnya adalah ya kitab ini berarti dengan adanya penerjemahan ini justru kurang memotivasi keumuman kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab dari kitab aslinya. Ya kan? Ada positif, ada negatif. Bagaimanapun kita ambil positifnya, adapun negatifnya mudah-mudahan kita bisa memotivasi antum untuk belajar bahasa Arab lebih giat lagi insyaallah. Nah, itu yang pertama sistematis ya. Kedua, tafsir Al-Aisar itu lebih jelas dibandingkan tafsir As-Sa'di. Memang tafsir As-Sa'di jelas karena mudah bahasanya. Namun kadangkala penjabaran dari Syekh As-Sa'di sendiri rahimahullah itu justru mengaburkan orang dari apa yang seharusnya dipahami dari ayat. Karena ungkapan-ungkapan yang bersifat karangan, insya'i. Jadi kabur. Justru orang jadi gak berpikir tentang makna ayat itu sendiri. Melainkan ke tempat lain. Adapun tafsir Al-Aisar. Dengan sistematikanya. Dengan adanya penjabaran kosakata. Kemudian makna global. Kemudian faedahnya. Itu insya'Allah akan menancapkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang dibahas. Insya'Allah. Taib, itu tafsir As-Sa'di. Kemudian bagaimana dengan tafsir Ibnu Katsir? Kenapa enggak memilih tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir faedahnya sangat besar, alhamdulillah. Dan juga tebal. Jauh lebih tebal dibandingkan tafsir Al-Aisar. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang semanhaj dengan tafsir As-Sa'di. Semanhaj dengan tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, alhamdulillah manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bab At-Tauhid dan juga Asma wa Sifat. Begitu juga dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir yang sangat memperhatikan perkataan salaf. Dan juga tafsir yang sangat kaya akan hadis-hadis. Tafsir Ibnu Katsir. Perbedaannya tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang menjabarkan perkataan-perkataan salaf langsung. Misalnya As-Suddi atau Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian dari ini sanadnya. Nah, kenapa meriwayatkan banyak dari kalam salaf terhadap ayat-ayat? Ya karena pertama Ibnu Katsir adalah seorang Sunni, yaitu yang memperhatikan mazhab dan akidah salafus soleh. Kemudian Ibnu Katsir adalah seorang mufassir yang sangat terpengaruh oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wafat pada tahun 340 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari memiliki kitab tafsir bernama Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an. Dan insyaallah tafsir At-Tabari itu akan Anda jadikan referensi pertama untuk kajian tafsir kita. Tafsir At-Tabari itu tafsir yang tebal, besar. Ringkas. Ringkasnya 26 jilid. Ya. Tapi ya, ini Anda bawa, alhamdulillah. Ini jilid pertamanya. Tafsir At-Tabari. Ya, insyaallah akan kita jadikan referensi terunggul untuk kajian ini, disebabkan keunggulan yang ada di dalamnya yaitu bahwasanya tafsir At-Tabari adalah tafsir yang di antara tafsir yang terdekat dengan salaf. Ya, karena kita memahami Al-Qur'an, yang paling terunggul yang memahami dengan pemahaman salaf insyaallah. Ya. Tolong dimaju sedikit, ikhwan, maju sedikit. Atau menyebar ke sini. Ya. Jadi kita memakai insyaallah referensi tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah tafsir Al-Aisar itu termasuk tafsir yang menjadikan tafsir At-Tabari sebagai salah satu referensinya. Jadi sebenarnya clock matching semuanya. Tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir pada abad ke-8 Hijriah, At-Tabari 4 Hijriah, Ibnu Katsir 8 Hijriah, As-Sa'di termasuk ulama kontemporer. Mereka semua, As-Sa'di juga, menjadikan tafsir At-Tabari sebagai salah satu rujukan terbesar untuk tafsirnya. Ya. Nah, perbedaan kedua antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di, bahwasanya tafsir Ibnu Katsir itu kaya akan hadis. Bahkan seringkali terlalu banyak menggelontorkan hadis-hadis. Pertanyaannya, apakah semua hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sahih? Tidak, ada yang hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif jiddan, matruk dan sebagainya. Jadi jangan dikira tafsir Ibnu Katsir itu tafsir terbaik. Kemudian tidak ada di dalamnya hadis dhaif, tidak. Ada di dalamnya hadis dhaif. Dan itu ijtihad beliau. Ya. Taib. Perbedaan ketiga antara tafsir Ibnu Sa'di dengan tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya tafsir As-Sa'di itu adalah khulasah, ringkasan. Ringkasan terhadap seluruh perkataan-perkataan salaf yang diambil oleh As-Sa'di rahimahullah, kemudian beliau ungkapkan dengan ta'bir dari beliau sendiri. Jadi kayak misalnya menjamak tafsir-tafsir, ya, kemudian difikirkan oleh beliau, diracik sendiri kalimatnya oleh beliau. Ya, seperti itu tafsir As-Sa'di. Berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana tadi Anda bilang, terpengaruh oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan Ibnu Jarir At-Tabari, beliau seorang ahli tafsir dan seorang ahli sejarah, seorang ahli bahasa, balaghah, nahwu dan seterusnya. Beliau menuturkan perkataan salaf dengan sanad. Dengan sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Karena dekat beliau dengan kalangan salaf. Dengan sanad. Kemudian tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, menuturkan perkataan-perkataan salaf yang beliau ambil dari tafsir At-Tabari dengan sanadnya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir yang panjang itu, kalau misalnya antum buka, bukan ringkasan, tapi tafsir aslinya yang masih full, itu antum temukan di sana banyak sekali apa? Sanad-sanad. Sanad hadis atau sanad perkataan salaf. Makanya penuh. Kalau misalnya diringkas sih itu bisa lebih pendek, jauh lebih pendek. Ya, kemudian banyak bertaburan hadis-hadis, perbedaan hadis ini dengan hadis itu. Ya, itu salah satu kelebihan sekaligus kekurangan tafsir Ibnu Katsir. Kelebihan yaitu kelebihan karena banyaknya hadis. Kekurangannya kebanyakan hadis. Ya. Yaitu seperti mata pisau ya. Nah, jadi itu perbedaan antara tafsir As-Sa'di dengan tafsir Ibnu Katsir. Kalau misalnya antum bertanya, mana yang lebih kita dahulukan? Kalau misalnya kita membaca di rumah tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir? Tergantung dari fulus antum pertama. Kalau misalnya kuat, beli tafsir Ibnu Katsir. Baiknya beli semua lebih baik. Tentu lebih baik beli semua. Daripada beli satu-satu, nanggung kan? Nah, kalau misalnya tafsir Ibnu Katsir yang jauh lebih besar itu, kuat fulusnya atau kuat pinjamannya, fadl. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak kuat dananya, tafsir As-Sa'di. Tapi kalau misalnya enggak kuat dua-duanya, ya udah sabar aja. Ikut kajian ini insyaallah. Ya, gratis kok, ha? Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di. Penengahnya tafsir Al-Aisar menurut ana. Antum tidak ikut enggak apa-apa. Tafsir Al-Aisar. Mudah, padat, ringkas insyaallah, menengah. Tidak terlalu pendek seperti tafsir Al-Jalalain lain. Dan juga tidak terlalu panjang seperti tafsir At-Tabari yang saya ceritakan. Tafsir At-Tabari tadi yang bilang 26 jilid. Dan jilid pertamanya seperti ini. Ya. Dan ini Ana sedang berusaha untuk meringkasnya dengan tulisan tangan. Ya, ini untuk memperkaya insyaallah kajian ini insyaallah. Nah, jadi itu tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Aisar ini. Kemudian selain tafsir At-Tabari yang ana akan insyaallah ana jadikan sebagai referensi utama, yang kedua adalah tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua adalah tafsir Al-Qurtubi sebagai referensi kedua. Namun tetap yang pertama tafsir At-Tabari tentu saja. Tafsir Al-Qurtubi itu lebih panjang daripada tafsir At-Tabari dan lebih luas. Al-Qurtubi rahimahullah adalah seorang ulama Andalusia. Bukan seorang Arabi aslinya. Andalus, Spanyol. Nah, Al-Qurtubi itu dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, sesuai dengan namanya, Al-Jami' yang mencakup hukum-hukum Al-Quran. Berarti berkaitan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan ayat yang sedang dibahas. Dan itu panjang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini panjang. 26 jilid juga, cetakan Ar-Risalah Beirut. Namun lebih panjang daripada tafsir At-Tabari, wallahu a'lam. Nah, Al-Qurtubi rahimahullah kita jadikan referensi kedua karena memang pembahasan beliau adalah pembahasan yang luar biasa dalam tafsirnya. Beliau tidak sekadar membahas tentang i'rab atau hanya membahas tentang nahwu atau tentang sorof, tentang balaghahnya, tidak hanya itu. tidak hanya bahasa, melainkan beliau juga membahas hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Apa hukum dalam bismillah itu ada 27 permasalahan misalnya. Terus berkaitan dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sekian permasalahan. Kemudian yang berkaitan dengan misalnya mu'awidzatain, sekian permasalahan. Itu semua dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, karena memang takhusus anak pribadi di Libya itu adalah syariah, yaitu berkaitan dengan fikih, maka sebenarnya kitab semacam Al-Jami' li-Ahkamil Quran ini adalah kitab yang seharusnya menjadi kitab yang wajib untuk kita perhatikan. Kita di sini maksudnya spesialis di Libya syariah, ya. Karena di dalamnya itu beragam kekayaan hukum-hukum fikih dijabarkan oleh Al-Qurtubi. Dan beliau adalah seorang bermazhab Maliki. Ya. As-Sa'di lebih condong ke Hanbali. Oke. Okay. Ibnu Katsir lebih condong ke Syafi'i. Al-Qurtubi lebih condong ke Maliki. At-Tabari kemana? Enggak kemana-mana. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tapi maksudnya di sini bukan seperti munafik, bukan. Beliau mujtahid mutlak dalam hal ini. Tidak ikut kepada madhab tertentu. Benar bahwasanya beliau di masa mudanya mempelajari fikih Syafi'i. Tapi bukan berarti ketika beliau telah menjadi mujtahid, beliau menjadi pengikut fikih Syafi'i, enggak. Tapi beliau memiliki pendapat, pandangan sendiri. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau misalnya dikatakan beliau bermadzhab Syafi'i ini kurang tepat. Karena beliau memiliki ijtihad sendiri. Ya. Ini menunjukkan madhab yang empat itu tidak diwajibkan atas umat. Tapi dianjurkan. Itu lebih baik, terutama buat pemula. Diwajibkan tidak. Bahkan yang mewajibkan itulah yang dipermasalahkan seharusnya. Ya. Baik. Jadi Al-Qurtubi bermadzhab Maliki dalam fikih. Adapun dalam akidah beliau rahimahullah bermadzhab Asy'ari. Bermadzhab Asy'ari dalam bab asma wa sifat. Berbeda dengan At-Tabari rahimahullah dan juga Ibnu Katsir dan juga As-Sa'di. Mereka semua bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat. Baik. Kemudian referensi ketiga, ini secara urut, maksudnya secara urut ini yang paling pertama yang anda akan rujuk padanya adalah tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian yang ketiga adalah tafsir Ibnu Katsir. Anda jadikan yang ketiga sebagai referensi, ya. Sebagai referensi. Kenapa yang ketiga? Kenapa tidak didahulukan Ibnu Katsir sebelum Qurtubi misalnya? Kenapa enggak dijadikan seperti itu? Padahal Ibnu Katsir akidahnya lebih bagus. Enggak, di sini bukan masalah akidah, bukan masalah apa. Tetapi masalah kekayaan yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Itu kekaya sekali. Kalau misalnya antum baca dalam tanda kutip paham, itu antum akan mendapatkan tafsir Al-Qurtubi adalah kitab ensiklopedia dalam tafsir. Yang mana lebih luas daripada kitab tafsir At-Tabari. Pembahasannya fikih kemana-mana pembahasannya. Dan sebenarnya sistematis. Permasalahan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu dibahas oleh beliau rahimahullah. Dan juga Tabari, At-Tabari rahimahullah juga sistematis dalam tafsirnya. Alhamdulillah. Taib. Itu tiga tafsir. Yang kemudian sebenarnya ingin juga saya mengambil faedah dari tafsir yang bernama Mafatih Al-Ghaib. Ada yang tahu karya siapa? Imam? Al? Az-Zamakhsyari. Bukan. Az-Zamakhsyari itu tafsir Al-Kasyaf namanya. Mafatih Al-Ghaib. Kunci-kunci gaib. Ini bukan berarti dukun berarti. Ah? Ar-Razi. Nah, Ar-Razi. Muhammad Ar-Razi rahimahullah. Tapi ini adalah opsi terakhir aja. Karena tafsir Ar-Razi itu di dalamnya banyak kerumitan-kerumitan yang sebenarnya beliau buat sendiri dan merumitkan pembacanya. Ya. Sebagaimana mayoritas ahli kalam dari kalangan Asy'ari atau dari kalangan yang Mu'tazili dan yang lainnya, yaitu pembahasannya sering ngambang. Dan di dalam Mafatih Al-Ghaib, kalau misalnya kita lihat Mafatih Al-Ghaib itu, atau kitab Tafsir Al-Kabir atau kitab Tafsir Ar-Razi, ada tiga nama, itu sekitar entah 30 jilid kalau gak salah. Mungkin panjangnya itu 2,5 kali lipatnya Tafsir Ibnu Katsir. Nah itu Tafsir Ar-Razi, misalnya pembahasan Al-Fatihah. Pembahasan Al-Fatihah, beliau bahas Al-Fatihah satu surat saja untuk satu kitab. Nih misalnya Tafsir Al-Fatihah satu kitab ini, dan itu dengan tulisan kecil, 190 halaman mungkin ya, kalau gak salah, atau lupa, 200 sekian halaman. Panjang sekali. Nah di dalamnya memang terdapat banyak sekali hal-hal yang menakjubkan dan pendapat-pendapat Imam Ar-Razi, namun tafsir tersebut tidak boleh dibaca oleh keumuman kaum muslimin. Taib. Jadi itu 4 tafsir, ada juga tafsir lain seperti Tafsir Al-Baydawi, kemudian ada juga Tafsir Al-Khazin, kemudian ada juga Tafsir Al-Baghawi, dan bisa juga Tafsir Al-Kasyaf, dan banyak sekali tafsir-tafsir karya kaum muslimin. Banyak sekali. Kalau misalnya kita punya koleksi kitab tafsir saja, misalnya 10 kitab aja, 10 nama kitab maksudnya, itu kita udah tahu, Masya Allah, kaum muslimin, ulama kaum muslimin. Misalnya kita punya Tafsir At-Tabari saja misalnya, cukup 26 jilid. Seumur hidup gak habis bacanya kan. Satu halaman aja gak ngerti mungkin ya. Taib, lebih baik kita mulai dengan pembacaan langsung. Siapa yang ingin baca, atau anda tunjuk dari ikhwan, dari salah satu ikhwan, antum, ya, bisa halaman ke tidak ada halamannya ini, pengantar. Semua ada kitabnya atau enggak? Pengantar halaman ke XVI. Keberapa itu XVI? 16 ya, 16 Romawi. Fadol, akhi ini bisa antum baca? Ini mikrofon. Fadol. Silakan. Diputar-putar. Coba diputar-putar. Maksudnya terlalu awal ini. Kita halaman 16 Romawi. Pengantar. Udah ada itu segala pujinya udah diwakili tadi sama bahasa Arabnya. Sekarang paragraf kedua. Antum memperlambat aja antum ini ya. Sesungguhnya. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam ibadah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Amma ba'du. Kitab ini merupakan kitab tafsir Al-Quran yang ringkas. Saya tulis dengan mempertimbangkan hajat kaum muslimin saat ini untuk memahami kalam Allah Ta'ala yang menjadi sumber ajaran syariat mereka dan jalan petunjuk mereka. Al-Quran ini adalah penjaga mereka dari aliran-aliran yang menyesatkan dan penyembuh mereka dari segala penyakit. Baik, kita mulai dari Amma Ba'du. Kitab ini merupakan kitab tafsir Al-Quran yang ringkas. Kitab tafsir Al-Quran itu beragam macamnya dan dengan beragam metodologi. sistematika cara penyampaiannya. Di antara kitab tafsir Al-Quran ada yang memang ringkas. Di sini dianggap ringkas oleh beliau, padahal sebenarnya tidak ringkas ya, melainkan cukup panjang. Ada juga yang super ringkas, anggap sangat ringkas. Ada yang ringkas, ada yang menengah, ada yang mutawal. Mutawal itu yang panjang dan itu yang khusus dibaca oleh orang-orang spesialis syariah atau yang spesialis tafsir. Yang super ringkas misalnya, tafsir apa contohnya? Hah? Tafsir apa? Tafsir Al-Jalalain, karangan Jalaluddin Rahmat, kalangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Lebih dulu mana hidupnya? Al-Mahalli, kemudian wafat. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian Al-Fatihah. Wafat, kemudian dilengkapi oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. Jalaluddin As-Suyuti kemudian melengkapi dari surat Al-Baqarah sampai ke Al-Isra. Sahih, seperti itu. Dan kedua-duanya adalah ulama besar Syafi'i. Itu tafsir ringkas. Ringkas sekali, bahkan mungkin di beberapa ayat, ayat dengan tafsirnya lebih pendek tafsirnya mungkin, saking ringkasnya. Namun apakah tafsir Al-Jalalain itu cocok untuk pemula? Tidak sebenarnya. Justru tidak cocok dengan ringkasnya. Ya, tidak cocok karena sebenarnya di balik kalimat-kalimat itu ada hal-hal yang perlu dijelaskan lagi. Yaitu tafsir yang bukan tafsir sembarangan sebenarnya. Memang itu salah satu tafsir terbaik, benar. Namun terbaik bukan berarti cocok untuk seluruh kalangan. Kalau misalnya kita di majelis-majelis biasa, di masjid-masjid biasa misalnya, dengan tafsir Al-Jalalain, orang membaca, yaitu mungkin dia membaca begitu saja tanpa benar-benar mendalami apa yang dimaksud oleh Jalaluddin As-Suyuti atau Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kitab tafsir Al-Jalalain itu adalah kitab tafsir yang bukan ringan, walaupun ukurannya kecil. Ya, ukuran saku mungkin bisa itu. Nah, jadi kedua, tapi salah satu hal yang menjadi negatif dalam tafsir Al-Jalalain adalah mereka tidak mengikuti madhab as-salaf dalam bab asma wa sifat. Ya, karena memang Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mereka adalah ulama dalam aqidah bermadhab Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Tapi bagaimanapun kitab tafsir Al-Jalalain adalah kitab yang luar biasa. Yang kalau misalnya orang kita sudah mempelajari tafsir Al-Aisar cukup banyak, barulah layak bagi kita untuk mempelajari tafsir Al-Jalalain insyaallah. Itu yang super ringkas. Kemudian yang ringkas contohnya tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Aisar atau Aisarut Tafasir. Nah, tafsir yang ringkas itu ada beragam macamnya juga. As-Sa'di dan Aisarut Tafasir itu tafsir yang mudah dipahami. Ada juga tafsir seperti tafsir Al-Baydawi, Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil. Al-Baydawi rahimahullah seorang alim bermadhab Syafi'i. Beliau sezaman dengan Al-Qurtubi, namun bedanya Al-Baydawi itu Persia, Al-Qurtubi itu Andalusia. Al-Baydawi adalah tafsir yang ringkas. Ringkas dalam tanda kurung atau tanda kutip. Beliau meringkas tiga tafsir. Meringkas tafsir Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Kemudian meringkas tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf. Dan tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani. Kalau Ar-Razi tadi, ilmu kalamnya kuat. Nah, beliau seorang Asy'ari, Asy'ari tulen ketika masanya, yang kemudian di akhir hayatnya dihikayatkan oleh As-Subki dan juga dihikayatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau rahimahullah rujuk ke madzhab salaf dalam aqidah. Wallahu a'lam. Nah, tafsir Ar-Razi Asy'ari, tafsir Az-Zamakhsyari Mu'tazili. Dan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu pertengkarannya dahsyat. Ya. pertengkarannya dahsyat. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah itu melawan Mu'tazilah. Dalam keilmuan maksudnya. Adapun dalam individual itu masing-masing lah. Jadi Az-Zamakhsyari Ar-Razi. Kemudian Al-Baydawi setelahnya, generasi berikutnya. Al-Baydawi Asy'ari. Dan beliau adalah seorang yang sangat runut pada Ar-Razi. Ar-Razi wafat pada tahun 606. Ya. Kemudian Al-Baydawi meringkas dari Ar-Razi dan juga mengambil faedah-faedah dari segi balaghah dari tafsir Az-Zamakhsyari, yang mana seorang Mu'tazili. Tidak hanya itu, Al-Baydawi berusaha untuk menanggulangi kemu'tazilahan yang disebarkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Ya. Jadi tafsir Az-Zamakhsyari itu adalah salah satu tafsir terbaik. Bahkan mungkin belum ada tafsir yang lebih baik dari tafsir Az-Zamakhsyari dari segi balaghah. Jadi ada kelebihan, walaupun beliau seorang Mu'tazili. Ada kelebihannya. Namun di sisi lain kekurangannya sebenarnya ada. Ya. Nah jadi Al-Baydawi berusaha untuk menanggulangi i'tizal dalam tafsir Al-Kasyaf itu, Az-Zamakhsyari. Ya. Jadi itu hikayat sedikit tentang kitab-kitab ulama. Itu kitab yang ringkas, tafsir Al-Baydawi itu, namun hanya dibaca oleh orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian tafsir yang panjang, ya diantaranya tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir termasuk yang panjang. Itu termasuk yang panjang. Baik. Saya tulis dengan mempertimbangkan hajat kaum muslimin saat ini untuk memahami kalam Allah Ta'ala. Memahami kalam Allah Ta'ala itu adalah salah satu hal yang sebenarnya kenikmatan terbesar untuk kaum muslimin. Ya, kenikmatan terbesar untuk kaum muslimin adalah Al-Quran diturunkan pada mereka. Namun jika kaum muslimin sendiri tidak memanfaatkannya, tidak memahaminya, itu bukan kenikmatan bagi mereka. Bahkan bisa menjadi bala. Makanya di sini ada vitalitas kita untuk mempelajari tafsir ya secara runut. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an, misal di awal dari surat Al-Baqarah, kemudian kita bisa memahami maknanya, bahkan bisa lebih dalam dari pemahaman kita sebelumnya. Memahami kalam Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an yang menjadi sumber ajaran syariat mereka dan jalan petunjuk mereka. Ia menjadi sumber ajaran syariat mereka. Mereka di sini kembali ke kaum muslimin. Menjadi pertama sumber ajaran mereka, satu. Dan dua, jalan petunjuk mereka. Dua. Jadi di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mensifati Al-Qur'an sebagai satu, sumber ajaran syariat. Kedua, jalan petunjuk. Yang pertama masdar at-tasyri', yang kedua sabil al-hidayah. Ya kan? Masdar at-tashri' yaitu sumber ajaran Islam. Dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi intinya Al-Quran. Dan Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Sunnah, mengikuti Nabi. Maka jadilah Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Dan jalan petunjuk mereka. Kalau misalnya kita pahami sekarang sumber ajaran, berarti cahaya. Maksudnya bagaimana menerangi jalan petunjuk mereka. Karena misalnya jalan petunjuk, siapa yang menunjuk? Ya Al-Quran di sini. Sumbernya. Al-Quran ini adalah tiga. Penjaga mereka dari aliran-aliran yang menyesatkan. Ismah, penjaga. Dari aliran yang menyesatkan. Dan empat, penyembuh mereka dari segala penyakit. Penyembuh mereka dari segala penyakit. Baik, itu berarti empat pensifatan dari Syekh Abu Bakar terhadap Al-Quran. Pertama, masdarut tasyri'. Kedua, sabilul hidayah. Ketiga, al-ismah min al-dhalal atau alil ahwa. Dan yang keempat, syifa min kullida. Ya. Apa itu kalamullah atau Al-Quran? Di sini ada definisi Al-Quran yang di sini anak kasih tahu aja definisi lewat catatan anak aja. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi al-mu'jiz biaqsari suratin atau suarihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan atas Nabi-Nya Muhammad yang tilawahnya adalah ibadah. Ya. Dan mukjizat meskipun hanya sependek-pendek surat. Ini akan Anda jelaskan satu persatu. Kalam Allah, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan atas Muhammad, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tilawahnya adalah ibadah dan sependek-pendek suratnya adalah mukjizat. Baik, kita ambil satu persatu. Pertama, Quran adalah kalam Allah. Baik, Quran benar kalam Allah, namun ini terlalu luas. Karena kalam Allah mencakup kalam Allah terhadap Musa misalnya, atau nanti di kitab Taurat atau yang lain-lainnya. Atau misalnya kalam Allah terhadap malaikat. Apakah kalam Allah terhadap malaikat kemudian kita katakan itu Quran? Tidak. Baik, kalam Allah yang diturunkan, ya kan? Sekarang yang diturunkan ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Apakah kita menganggap bahwasanya Zabur, Injil, Taurat adalah Al-Quran itu sendiri? Enggak. Berarti harus ada taqyid, ada tambahan lagi. Diturunkan pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Khusus berarti. Baik. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Bukan Injil, bukan Zabur, dan seterusnya. Kemudian Al-Muta'abbad bitilawatihi. Yang tilawahnya secara zat itu adalah ibadah. Yaitu ketika kita melafalkan alif lam mim dapat pahala dan sesuai dengan satu huruf 10. Alif 10, lam 10, mim 10 sebagaimana sabda Nabi di hadis sahih. Ya. Jadi secara zat membaca melafalkan Al-Qur'an itu adalah ibadah yang diganjari bahkan 10 pahala untuk satu huruf. Itu spesifikasi yang tidak terdapat pada kalam lainnya meskipun kalam Nabi yang kita baca. Ya. Kemudian sependek-pendek suratnya adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? A'jaza yu'jizu i'jaz. Atau asal katanya dari kata ajz. Ajz itu artinya tidak mampu. Misalnya ada rajulun ajuz, artinya seorang pria yang tua. Tua artinya tidak mampu. A'jaza yu'jizu dengan wazan af'ala yuf'ilu artinya adalah membuat tidak mampu. A'jaza yu'jizu membuat tidak mampu. I'jaz pembuatan agar tidak mampu. Mu'jiz artinya yang membuat tidak mampu. Itu mu'jiz. Disebut mu'jizah. Yaitu yang membuat selainnya tidak mampu untuk berbuat seperti dia. Paham di sini? Makanya disebut mukjizat Nabi. Kenapa? Karena ketika seorang Nabi, utusan Allah, berbuat suatu hal yang khariq lil adah atau di luar kebiasaan, itu berupa mukjizat yang mana siapapun dari manusia ketika itu pada zamannya tidak mampu untuk sebanding dengannya dalam perbuatan itu. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi apa? Al-Qur'an. Beliau membawa Al-Qur'an. Yang mana ditantang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu termasuk orang-orang yang fasih bahasanya, paham balaghah pada saat itu, balaghah belum ada ilmu balaghah, tapi sudah tertanam dalam kebiasaan orang Arab. Namun ternyata para penyair tidak bisa menandinginya. Bahkan sebagian orang kufar Quraisy mereka pun mengakui bahwasanya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukanlah kalam manusia biasa. Dan kalau misalnya kita mempelajari bahasa Arab benar-benar, itu kita akan mengetahui bahasa Arab ini bukan bahasa biasa. Gak mungkin dikiaskan dengan bahasa apapun, walaupun semua bahasa itu digabung keindahannya, dikalkulasikan kemudian dibandingkan dengan bahasa Arab, tidak bisa. Tidak bisa menandinginya. Itu bagi yang paham bahasa Arab. Ya. Nah, jadi tadi adalah definisi dari Al-Quran. Baik. Penjaga mereka dari aliran-aliran yang menyesatkan. Kalau dalam bahasa Arabnya Syekh Abu Bakar mengatakan aliran-aliran menyesatkan sini ahlul ahwa maksudnya. Ahlul ahwa. Jadi ahlul ahwa itu adalah sinonim dari ahlul bidah. Ya. Kalau misalnya kita pernah mendengar istilah ahlul ahwa, itu ahlul bidah. Ahwa jamak dari hawa. Hawa, keinginan. Hawa nafsu, keinginan diri, keinginan jiwa. Ya itu sekarap ya, maunya apa. Nah, kenapa kok ahlul ahwa dimutlakan dengan ahlul bidah? Karena memang kebidaahan yang dimasyhurkan oleh orang-orang, yang dimasyhurkan dalam artian ini bukan mukallidnya, tapi orang-orang yang memasyhurkannya, itu adalah bagian atau berdasarkan hawa nafsu rata-rata. Dimutlakan berdasarkan hawa nafsu, keinginan. Ya, keinginan mereka. Jadi ahlul ahwa kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam dimutlakan sebagai ahlul bidah. Dan kita tidak bisa menyebut orang awam yang hanya sekadar ikut-ikutan sebagai ahlul bidah. Ya, walaupun mereka mungkin melakukan perbuatan itu. Ini ana khulasah ringkasan dari kalam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kita tidak bisa mengatakan orang awam muqallid yang tidak tahu apa-apa melainkan ikut-ikutan saja sebagai ahlul bidah dalam perbuatannya itu. Tetapi bagi orang yang tahu, ya, mengerti dan tahu dalil, tahu hal-hal dan sebagainya, dia tidak ikut-ikutan sebenarnya dan dia tahu mana yang hak atau sudah dihadapkan kepadanya kebenaran, tapi dia masih seperti itu, maka dia disebut ahlul bidah. Itu yang cocok. Ya, begitu. Nah, bagaimana dengan misal seorang awam? Kemudian kita tampilkan padanya dalil-dalil bahwasanya ini bertentangan dengan sunnah Nabi, misalnya. Tapi orang awam tersebut malah justru menentang dengan dalil-dalil buatannya sendiri dan sebagainya. Misalnya muka antum juga bidah, misalnya. Nah, dengan yang semacam ini, yang seperti ini justru layak juga dikatakan sebagai ahli bidah. Tapi di sini masalahnya ini secara teori ya. Adapun prakteknya kita lebih baik tidak bermudah-mudah dalam mencap langsung pada seorang seperti itu ya. Yang terbaik adalah kita mendakwahkan dulu. Kalau misalnya dia menentang bahkan mengancam, ya barulah kita sifati dengan sifat yang layak baginya. Wallahu a'lam. Aliran-aliran yang menyesatkan. Jadi itu ahlul ahwa dimutlakan ahlul bidah. Dua-duanya sama. Karena bidah itu masdarnya adalah hawa. Ya, sesuatu yang baru itu biasanya karena ingin baru. Karena orang-orang rata-rata manusia dengan sesuatu yang baru itu teringinkan. Kok ini baru nih? Ada yang baru nih? Luar biasa. Ada yang tafsir al-Aisar ini baru kayaknya nih. Wah, jangan-jangan bidahnya. Enggak, bukan itu. Ya. Dan penyembuh mereka dari segala penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Baik. Silakan Fatul baca lagi. Ah. Allah Ta'ala berfirman, "Ma nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim lain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 42. Baik, dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Kita lihat dari ayatnya wa nunazzilu. Apa bedanya? Kita punya fi'il anzala yunzilu, ada juga nazzala yunazzilu. Hah, sahih. Anzala yunzilu. Huwallazi anzala 'alaika anzala. Ada juga nazzala, nazzalal kitab. Nah, Kita juga mendengar setelah huruf muqatta'ah ada tanzilul kitab. Tanzil. Tanzil itu masdar dari nazzala yunazzilu. Seperti ini. Nunazzilu. Bukan nunzilu. Beda. Nunazzilu dengan nunzilu ada perbedaan. Ya, perbedaan tasdid benar. Tapi di sini ada perbedaan makna, makna tertentu. Anzala itu maksudnya turun secara global. Kalau misalnya nazzala itu turun secara berangsur-angsur. Dan perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, Al-Quran satu-satunya kitab samawi yang Allah turunkan secara berangsur-angsur. Makanya tidak akan kita temukan nazzala Injil, enggak. Enggak. Ya, kalau misalnya kita kan anzalal kitab, itu bisa Alkitab di sini maksudnya Al-Quran bisa. Taurat bisa, Injil bisa. Karena anzala ini turun secara keumuman, yang penting turun. Turun, maknanya adalah maknanya turun, udah gitu aja. Tetapi kalau nazzala, turun secara berangsur, itu bedanya. Kita enggak bakal menemukan nazzala Injil, nazzala apa namanya Taurat. Tapi anzala Taurat wal Injil ya kan? Anzala Taurat wal Injil. Begitu bedanya. Wa nunazzilu minal Qur'an dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Ma huwa syifa'u wa rahmah, yang menjadi penawar syifa. Syifa dimaknai di sini penawar. Kenapa? Karena kondisi sehat itu adalah kondisi tawar, kondisi standar. Sedangkan kondisi sakit itu adalah kondisi yang ada rasa asam pahit dan sebagainya. Ya, di sini dimaknai penawar. Dan rahmat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mu'min. Ini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran adalah rahmat bagi kaum mu'minin secara zat. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran, di sini kita pahami Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu adalah keterbalikan dengan keadaan Al-Quran di kalbu kaum mukminin. Ya, sebaliknya, kalau orang-orang zalim, nah orang-orang zalim di sini siapa mereka? Bisa orang-orang zalim masuk ke dalamnya kaum munafikin. Nah, kaum munafikin itu takut dengan Al-Quran sebenarnya. Lebih-lebih dengan istinbat para ulama dari Al-Quran, mereka takut. Makanya mereka nggak pernah mau ada syariat Islam dan sebagainya. Kemudian orang-orang kufar dan musyrikin. Nah, Al-Quran tidak akan menambah bagi mereka selain kerugian bagi mereka. Karena Al-Quran itu merugikan orang-orang zalim. Kalau Al-Quran ditanamkan di kita semua, di kaum muslimin, di masyarakat, itu orang-orang zalim tidak akan mendapatkan jatah. Nah, sekarang kita lihat justru orang-orang zalimlah yang kaya. Ya kan? Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran dan mereka jauh dari ahli Al-Quran, orang-orang yang memegang Al-Quran jauh. Andai mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Qurani atau masyarakat Quraniyah, miskin mereka ya. Miskin, mereka nggak bakal dapat jatah. Yang kaya hati dan kaya harta itu kaum muslimin yang berpegang keumumannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Dan firman-Nya, fadl. Fadl. Dan firman-Nya, wa'tasimu bihadlillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Taib. Wa'tasimu bihablillahi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya adalah i'tasimu, berpeganglah kalian semuanya bihablillah, kepada tali dalam kurung di sini agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu di sini artinya wala tatafarraqu. Jadi ta-nya satu dihilangkan, itu sudah biasa dalam bahasa Arab. Artinya wala tatafarraqu fi'il nahi. Nah, janganlah kalian bercerai-berai. Di sini tafarruq dengan ikhtilaf, beda. Tafarruq dengan ikhtilaf itu beda. Di sini bukan ikhtilaf. Tapi tafarruq. Tafarruq di sini dimana ya Pak? Bercerai-berai. Kalau ikhtilaf itu secara umum perbedaan, berbeda ya kan? Ikhtilaf. Bedakan keduanya antara khilaf, ikhtilaf dengan tafarruq. Jadi sebagian dari teman-teman kita misalnya tidak pernah menginginkan ada perbedaan dalam pandangan kaum muslimin terhadap suatu hal, terutama di masalah fikih misalnya. Padahal ikhtilaf dalam masalah fikih itu adalah suatu keniscayaan dan suatu yang wajar. Suatu yang wajar. Selalu ada dari zaman sahabat sampai sekarang. Tapi bagaimana di sini adalah di sini poinnya adalah bagaimana kita mengetahui dalil bagi orang-orang yang berikhtilaf tersebut, dan juga setelah mengetahui bagaimana caranya kita insaf ketika telah mengetahui bahwasanya mereka masing-masing punya dalil. Karena tidak semua ikhtilaf kita sebut ikhtilaf yang mu'tabar, tidak. Nah, baik, beda antara ikhtilaf dengan tafarruq. Kalau ikhtilaf yaitu perbedaan secara umum, apa yang disebut berbeda itu ikhtilaf. Meskipun ikhtilaf tersebut adalah ikhtilaf yang dibuat-buat, tetap ikhtilaf namanya. Nah, adapun tafarruq itu, pertama, tafarruq adalah result atau hasil dari ikhtilaf. Tapi tidak semua ikhtilaf pasti menjadi tafarruq, enggak semuanya. Ya, bercerai-berai itu pasti disebabkan adanya perbedaan. Enggak mungkin sama-sama seragam terus tiba-tiba bercerai-berai, enggak mungkin. Nah, kemudian tafarruq itu sebagian ulama mengatakan tidak ada yang namanya tafarruq kecuali di masalah khilafiyah dalam perkara usuluddin yang qat'i. Nah, tapi kalau misalnya selain itu masih bisa disebut khilafiyah, khilaf, ikhtilaf. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan tidak disebut tafarruq atau bercerai-berai kecuali di perkara usul ad-din. Usul ad-din di sini artinya asas agama. Asas agama yang bersifat qat'i. Bersifat pasti, jelas. Jadi jangan antum kira usuluddin itu pasti akidah semua, enggak. Salat adalah usuluddin. Kalau salat bukan usuluddin masuk kufur gimana jadinya? Cabang berarti. Oh, berarti kita boleh berbeda salatnya antum zuhur 5 rakaat. Hah? Berarti nanti dibeli udzur, ini ikhtilaf dan sebagainya. Enggak. Salat termasuk usuluddin. Asas agama, asas. Usuluddin fahami asas agama. Dan asas agama itu tidak hanya pada soal keyakinan semata, tetapi masuk juga bab fikih tertentu. Hah? Nah, toib. Jadi itu bedanya tafarruq dengan ikhtilaf. Jadi kita jangan merasa atau jangan ketika melihat adanya ikhtilaf kita langsung mengira bahwasanya itu adalah tafarruq. Belum tentu. Ya. Kalau misal kita menganggap semua ikhtilaf itu adalah tafarruq, berarti kita sama saja menuduh semua mazhab yang 4 dan lain-lainnya itu semua bercerai-berai. Dan ini enggak mungkin kita omongkan seperti itu di depan umat, ya. Syafi'i misalnya. Gurunya Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i. Malah membentuk mazhab, tapi yang membentuk mazhab Imam Ahmad bukanlah Imam Ahmad, melainkan murid-muridnya. Kemudian Imam Syafi'i, gurunya siapa? Imam Malik. Malah Imam Syafi'i membentuk mazhab. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar dari rekan-rekannya Abu Hanifah yang bermazhab Hanafi. Kenapa kok malah membentuk mazhab Syafi'i? Dan mempromosikannya di Mesir misalnya di akhir hayatnya, rahimahullah. Kenapa begitu? Bukannya ini bercerai-berai, ikhtilaf, ya enggak? Kan berarti berbeda pendapat dengan guru-gurunya. Ya, apakah ini disebut bercerai-berai enggak? Ya, jadi tidak semua yang merupakan ikhtilaf kita sebut tafarruq, itu salah itu. Itu ketergesaan dalam menilai. Benar bahwasanya bercerai-berai itu adalah hasil terfatal dari ikhtilaf, benar. Namun tidak mesti ikhtilaf disinonimkan dengan bercerai-berai. Kemudian, habl di sini ditafsirkan sebagai agama. Itu adalah penafsiran, atau itu adalah salah satu penafsiran. dalam tafsir At-Tabari ada beberapa hikayat dari salaf dan sedekatnya tentang makna habl di sini, di antaranya ada yang memaknai hablullah adalah jamaah. Itu penafsiran Ibnu Mas'ud, salah satu penafsiran Ibnu Mas'ud. Jadi di sini wa'tasimu bihablillah maksudnya berpegang teguhlah engkau pada jamaah, tafsiran Ibnu Mas'ud. Kemudian ada juga yang menafsirkan di antaranya Qurtadah, hablullah itu adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Ini tafsiran, salah satu tafsiran Ibnu Mas'ud juga, dan juga tafsiran As-Suddi juga, dan juga tafsiran Imam Ad-Dhahhab juga. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa saya maksud dari hablullah adalah al-ikhlas. Al-ikhlas lillahi ta'ala wahda. Lillahi ta'ala wahdi. Ikhlas. Jadi ada empat penafsiran. Dan kesemuanya benar. Itu adalah ikhtilaf tanawwu. Semuanya adalah benar. InsyaAllah ta'ala. Jama'atul muslimin. Kita saling berpegang padanya. Juga dengan Al-Quran, dengan agama Allah, dengan keikhlasan, kita semua berpegang padanya. Tapi kalau misalnya kita mau menjadikan tafsiran-tafsiran ini sebagai penafsiran untuk hablillah, berarti bakal beragam nanti maknanya. Di sini wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadisnya ada semacam persandingan, perlawanan, ya kan? Irtisam, berpegang teguh, dengan tafarruq, bercerai-berai, berarti berlawanan. Bagaimana sekarang caranya agar tidak bercerai-berai? Pertama, tamasuk bil kitab, ya kan? Al-Qur'an. Kedua, tamasuk bil jamaah, kaum muslimin maksudnya. Ketiga, dengan agama Allah. Keempat, dengan keikhlasan. Nah, itu kalau misalnya kita benar-benar mau, itu tafsir, itu seperti itu. Itu tafsir. Baik. Kemudian, apa? Akh, siapa namanya? Iman. Baik. Nah. Dinyalain. Apa? Ya, bisa? Teriak aja kalau misalnya nggak bisa. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Qad di sini berarti untuk mentakid, menguatkan. Qad ja'akum, telah datang kepadamu, kepada kalian di sini. Kalau misalnya kita kepadamu, dan ini terjemahan seringkali kepadamu, mu itu untuk satu orang atau lebih? Satu orang bukan? Satu orang, tapi di sini kan kum. Jadi lebih baik kita katakan telah datang kepada kalian. Dan di sini qad ja'akum, kum di sini siapa nih kum di sini? Khitabnya untuk siapa? Apakah untuk kaum muslimin? Hah? Untuk manusia? Ah, enggak bisa, antum salah. Kalau misal kita melihat di ayat sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya, di sini untuk ahlul kitab. Yahudi dan Nasara kuliah ahlul kitab. Ya. Nah, qad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai ahlul kitab. Yaitu Yahudi dan Nasrani yang memegang agama lamanya yang telah ditahrif dan telah diubah kitab suci mereka. Qad ja'akum minallahi, dari Allah, telah datang dari Allah kepada kalian. Satu, apa? Nur. Yang kedua apa? Kitabun mubin. Sekarang kalau misal kita lihat, telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Baik. Gimana kita menafsirkan? Terjemahannya cahaya dari Allah berarti oh cahaya datang. Hah? Kalau misalnya kita gak merujuk ke kitab tafsir, ya sudah kita memahaminya cahaya datang. Cahayanya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau kita merujuk ke kitab tafsir, bahwasanya nur di sini maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu jika dimaksudkan Muhammad SAW berarti ya sunnahnya beliau dan ajaran beliau. Telah datang kepada kalian dari Allah, apa yang telah datang kepada kalian? Nur Muhammad SAW. Wa kitabu mubin, dan kitab yang nyata. Kitab yang nyata berarti di sini Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Telah datang kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya emang ini khitamnya qad ja'akum untuk Yahudi dan Nasrani. Namun di sini ibrahnya dengan keumuman lafal kemudian untuk kita semua. Telah datang kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Qad ja'akum minallahi nur. Nabi Muhammad SAW. Di sini maksudnya bukan Nur Muhammad yang dihikayatkan dalam hadis palsu. Bahwasanya yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini hadis palsu. Namun dipegang oleh sebagian kaum muslimin sayangnya. Kitab mubin, kitab yang nyata. Di sini kata yang menerangkan. Mubin dari kata abana yubinu, yaitu yang menerangkan, yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sekarang ada berapa di sini dalam ayat ke-16? Ada berapa pensifatan untuk Al-Qur'an dan As-Sunnah? Coba antum perhatikan. Ada berapa? Ada berapa? Perhatikan ayat itu. Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3 atau 4? 3? Kita hitung. Pertama? 4? Pertama nih? No, bukan. Yang ke-16, ayat ke-16. Ada 3 pensifatan untuk Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Pertama. Kedua, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni. Yang ketiga, yahdihim ila siratim mustaqim. 3. Yang pertama, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi, memberi petunjuk. Bihi, dengannya. Hi di sini kembali ke siapa? Al-Quran? Kan As-Sunnahnya enggak ada dong. Nur itu dalam bahasa Arab muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena saudara saya namanya Nur. Gimana? Nur muzakkar atau muannas? Nanti antum carilah, ya. Antum ijtihad lagi ya. Yahdi bihillah. Misalnya nur itu anggaplah muzakkar misalnya. Kemudian ada kitab mubin, muzakkar. Ini sih muzakkar dari segi bahasa bukan muzakkar. Yang antum pahami bahwa semuzakkar itu berarti laki-laki. Enggak, di sini maksudnya bukan itu. Muzakkar dari segi tatanan bahasa. Nur muzakkar, kitab muzakkar. Mudzakkar dua menjadi huma, bukan hu. Di sini yahdi bihi. Kenapa enggak yahdi bihima? Apakah ini yahdi bihi di sini berarti kembali ke kitab saja? Berarti nurnya enggak dong. Di sini mensifati siapa berarti? Apakah mensifati kitab atau mensifati nur atau mensifati keduanya? Masa mensifati satu aja? Ya. Nah, di sini yahdi bihi mensifati dua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah, kitab dan Nur Muhammad SAW. Kenapa kok pakai hi? Al-Baydawi mengatakan karena keduanya itu ibarat satu dari segi hukum, makanya digabungkan satu aja. Iya. Jadi anggap masdar tasyri', sumber hukum syariat dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi dianggap dah satu masdar. Dengan kitab itulah, namun di sini diterjemahkan dengan kitab itulah. gimana nih? Masalah berarti. Di sini ada masalah antara tadi yang Anda jelaskan dengan terjemahan ini. Ya enggak? Ya tadi permasalahan yang kita permasalahkan bahwasanya ayat 16 itu ada tiga sifat yang mensifati nur dan kitab mubin, ya kan? Tetapi ternyata diterjemahkan dengan kitab itulah. Nah, berarti kan beda nih, penafsirannya beda berarti. Ini tafsir namanya. Ya, makanya banyak khilafiyah dalam masalah fikih, yaitu karena beda penafsiran terhadap ayat dan hadis. Karena ini juga masalah salah satu dhamir kembali kemana nih? Ini kemana mana? Itu salah satunya. Di sini antum tahu di sini akhirnya kan? Salah satu penyebab terjadinya khilafiyah hukum-hukum salah satunya ini. Bisa beda pandangan. Ya. Dan yang lebih sahih yahdi bihi, maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kitab ini saja. Dengan kitab dan dengan petunjuk Muhammad itulah Allah memberi petunjuk orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Nah, di sini manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang ittiba' mengikuti ridwan. Ridwan artinya apa? Ridwan artinya apa? Keridhaan Allah. Keriduan Allah. Ridwanahu, hu kembali siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagaimana kita mengartikan mengikuti keridhaan? Aduh. Mengikuti keridhaan itu seperti apa? Masa Anda menafsirkan sendiri mengikuti keridhaan Allah? Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah di ridho orang tua. Berarti saya ikuti keridhaan orang tua. Terus dia fikirkan apapun yang orang tua inginkan kita selama buat dia redo kita ikuti. Walaupun disuruh misalnya berbuat yang enggak bagus misalnya. Nah, ini penafsiran salah jadinya kan? Karena nafsirin sendiri. Dalam tafsir Al-Baghawi dihikayatkan bahwa Sayyid Ibnu Abbas menafsirkan ini ittiba' ridwanullah artinya adalah bertauhid. Bertauhid. Ya, dalam tafsir Al-Baghawi. Namun ini bukan salah bukan satu-satunya penafsiran ya, melainkan ada penafsiran lain. Baik. Jadi kita pahami dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk orang-orang yang bertauhid ke jalan keselamatan. Perhatikan, ke jalan keselamatan. Perhatikan kalimat atau frase subul assalam. Ayat ini dengan kitab subul assalam lebih duluan mana? Ya, justru kitab mengikuti ini. Subulus salam. Apa arti subulus salam? Jalan-jalan keselamatan. Itu secara makna bahasa. Ya. Tohid. Bagaimana penafsirannya? Di sini ada dua penafsiran sebenarnya. Ada dua penafsiran. At-Tabari mengungkap dua penafsiran tersebut dalam tafsirnya. Subulus salam. Subul artinya jalan-jalan. Taib, subul ini bentuk plural atau singular? Hah? Jamak ya? Berarti plural atau singular? Plural, alhamdulillah. Enggak gaptek banget ya. Nah, berarti jamaan. Taib, apa hikmahnya? Kita artikan di sini salam sebagai keselamatan. Taib, keselamatan, oke. Jalan-jalan menuju keselamatan. Berarti jalan-jalan menuju keselamatan banyak atau sedikit? Nah, sekarang menafsirkannya gimana? Orang Nasrani bisa, oh jalan-jalan menuju keselamatan. Ya enggak? Saya punya jalan, I have my own way, you have your own way. Kamu jalanmu, lakum dinukum waliyadin. Yang penting tujuan kita sama. Ah, gimana nafsirnya? Bahaya kan? Kalau misalnya kita enggak tahu apa-apa. Nah, subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Toi, sekarang penafsiran lain assalam di sini. Ada penafsiran dihikayatkan oleh At-Tabari dan juga oleh Al-Baidawi dan lain-lainnya. Assalam di sini At-Tabari mengatakan yang paling pertama. Dan ini yang beliau, wallahu alam, yang beliau rajihkan mungkin. Assalam di sini adalah salah satu nama Allah. Ya kan? Fa inna Allaha huwa assalam. Assalam, ya. Berarti subulullah, jalannya Allah, jalan-jalan Allah. Ya enggak? Kalau misalnya di sini berarti kaum Buddha, kaum Konghucu dan yang lainnya nggak bisa mengatakan, oh yang penting jalan kita sama, tujuannya sama. Oh enggak, tujuan saya Allah. Tujuan antum siapa? Hah? Jadi nggak bisa kan mereka. Kemudian penafsiran lainnya. Sebelum salam, assalam ditafsirkan lainnya ya keselamatan. Taib, keselamatan. Keselamatan, ya. Taib, keselamatan. Keselamatan ini global, apa? Mujmal, keselamatan keimanan kan. Taib, ada penafsiran lain. Al-Baydawi mengatakan penafsiran lainnya adalah darussalam. Subulu dari salam maksudnya. Tapi mudhofnya dihilangkan, darnya dihilangkan. Darussalam itu apa? Nama negara bukan? Hah? Surga. Jalan-jalan menuju surga. Taib, surganya kita namakan darussalam. Nah, darussalam rumah keselamatan, surga ya. Nah, jadi di sini banyak penafsiran menuju ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan-jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala ke surga, itu penafsirannya beragam. Namun sebenarnya ini semua maknanya sepakat, nama maknanya sama. Ya. Tapi penafsiran kalau misalnya kita tafsiran begitu saja, mereka akan mengklaim bahwasanya mereka juga sama ingin ke surga. Iya enggak? Orang Buddha, ya saya ingin ke surga, jalan-jalan ke surga, jalan saya, jalan kamu. Kita sama-sama lah, enggak usah saling hargai lah, ya kan? Tapi kita bilang, oh enggak bisa. At-Tabari mengatakan bahwasanya, At-Tabari mengatakan siapa? At-Tabari gitu kata mereka kan. At-Tabari mengatakan bahwasanya assalam di sini Allah, jalan-jalan Allah, Tuhan ente siapa? Jadi ente jangan memahami ini sesuai dengan pemahaman antum, pemahaman ente. Ya, jalan-jalan Allah. Allah Tuhan ana. Tuhan ente bukan. Siapa Tuhan ente? Wallahu alam, enggak tahu. Ya. Baik, kita teruskan aja. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi. Dan yukhrijuhum mengeluarkan mereka. Mengeluarkan mereka. Ada pertanyaan di sini atau saya nanya? Saya nanya. Hum di sini kembali ke siapa? Ya mereka, iya mereka, benar. Mereka ini siapa? Siapa mereka? Sementara dari awal qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kalian. Kok malah ke mereka? Ya, silakan. Manitaba ridwanahu. Pendapat, satu pendapat. Pendapat antum ahlul kitab. Nah, pendapat antum salah di sini. Tidak berdasarkan dalil ya. Ahsan, ahsantum. Di sini manitaba ridwanahu. Di sini wa yukhriju manittaba ridwanahu minadh-dhulumati ilan-nur. Yaitu mengeluarkan mereka yang mengikuti keriduannya itu bertauhid dari kezaliman kegelapan menuju ke cahaya. Bi idznihi, dengan izinnya. Ada Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bi idznihi dengan tambahan bi idznihi, menunjukkan bahwasanya hidayah, taufik dan segalanya itu dengan izin Allah. Ya. Misalnya walaupun seseorang dihadapkan padanya Al-Qur'an, As-Sunnah, dia belajar benar-benar, kalau misalnya Allah tidak mengizinkan baginya keluar dari kegelapan dirinya, ya enggak bisa. Hah? Misal belajar misalnya di misal aja di Madinah misalnya. Misal atau di Libya misalnya. Yang dekat aja lah, enggak usah jauh. Nah, daripada yang jauh kalau ada yang marah kan enggak ketahuan. Kalau misal di sini yang dekat ada yang ketahuan. Nah, misalnya di Libya belajar. Tapi belajar dia tetap aja dia enggak mengangkat kebodohannya dan juga enggak memberikan umat pencerahan. Jangankan pencerahan untuk umat, sendirinya aja masih enggak cerah gitu kan. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yu'til hikmata may yasha. Ya. Dan tidak semua yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan As-Sunnah begitu saja terhampar badannya itu berarti dia pasti mendapatkan hidayah. Belum tentu. Maksudnya pasti menjadi lurus begitu saja dengan sendirinya. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya mendapatkan hidayah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan memberi petunjuk pada siapa nih? Mereka yang mengikuti keridhaannya. Ila siratim mustaqim. Menuju jalan yang lurus. Baik. Diteruskan aja, Mas Bro. Siapa namanya? Iman. Mas Iman, tafadhol. Juga mempertimbangkan kuatnya motivasi kaum muslimin saat ini yang ingin mempelajari kitabullah, sekaligus memahami dan mengamalkannya. Motivasi yang telah hilang dari mereka sejak beberapa abad, di mana Al-Quran hanya dibaca buat orang-orang yang mati dan bukan untuk mereka yang masih hidup. Kala itu menafsirkan Al-Quran dinilai sebagai kesalahan dan dosa, karena pada saat itu populer di kalangan kaum muslimin satu tenyau yang mengatakan bahwa menafsirkan Al-Quran kebenarannya adalah salah dan kesalahannya adalah betul. Oke, cukup situ. Juga mempertimbangkan kuatnya motivasi. Ini harusnya pakai P ya. Hah? Bukan, pakai V atau apa? Motivasi kaum muslimin saat ini yang ingin mempelajari kitabullah ta'ala, sekaligus memahami dan mengamalkannya. Di sini ada 3 tingkatan, ada 3 toriko, ada 3 step. Yang pertama apa? Mempelajari. Kedua, memahami. Ketiga, mengamalkannya. Ya. Pertama, gak mungkin kita pahami tanpa belajar dulu sebelumnya kan? Berarti step pertama mempelajari. Nah, dari mempelajari kita memahami. Nah, setelah memahami barulah kita mengamalkan. Bukan justru mengamalkan dulu, tapi belajar belum pernah, apalagi memahami. Ya nggak mungkin, ya kan? Nggak sah nanti amalannya. Motivasi yang telah hilang dari mereka sejak beberapa abad. Ini keumuman kaum muslimin, beliau hikayatkan keumuman kaum muslimin, di mana Al-Quran hanya dibaca buat orang-orang yang mati dan bukan untuk mereka yang masih hidup. Kalimat ini, di mana Al-Quran hanya dibaca buat orang-orang yang mati dan bukan untuk mereka yang masih hidup, tidak berarti, di sini tidak mengisyarkan beliau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya bacaan untuk orang mati tidak sampai. Belum tentu. Wallahualam, di sini kalimat ini enggak mengisyaratkan itu. Tapi di sini mengatakan Al-Qur'an di zaman yang lama ini kok cuma buat dibaca buat orang-orang mati aja. Tapi coba buat orang-orang yang hidup dipelajari, ditelaah gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi di sini tidak bisa kita hakimi, tidak bisa kita katakan Syekh Abu Bakar mengikuti pendapat ini atau pendapat ini. Kita enggak bisa menentukan ini sebelum kita mempelajari banyak dari kitabnya. Ya, tapi kemungkinan beliau mengingkari hal seperti itu, yang masalah sampai atau tidaknya bacaan Al-Quran terhadap mayit, kiriman pahala, kiriman bacaan Al-Quran. Dan sebenarnya itu masalah khilafiyah sebenarnya. Taib, kala itu menafsirkan Al-Quran dinilai sebagai kesalahan dan dosa, karena pada saat itu populer di kalangan kaum muslimin suatu pemikir yang mengatakan bahwasanya menafsirkan Al-Quran kebenarannya adalah salah dan kesalahannya adalah kufur. Kalau misalnya kita mengikuti premis seperti ini, menafsirkan Al-Quran kebenarannya adalah salah, kesalahan menafsirkan Al-Quran adalah kufur, itu sama aja konklusinya apa? Menafsirkan Al-Quran adalah kufur. Ya, kalau kita ikuti dua premis ini, ya, berarti konklusinya menafsirkan Al-Quran sama dengan kufur. Karena apa? Kalau misalnya menafsirkan Al-Quran kebenarannya adalah salah, apalagi kalau misalnya kesalahannya, ternyata kesalahannya adalah kufur dan kebenarannya adalah salah. Nah, berarti salah-salah, mau benar mau salah tetap salah. Ya. Tapi ini wallahu alam perkataan siapa atau anggapan siapa. Ya, tapi alhamdulillah saat ini alhamdulillah Al-Quran mudah-mudahan tidak dianggap seperti pada masa lalu kaum muslimin. Sekarang insya Allah Al-Quran lebih diperhatikan lagi, terutama kajian-kajian tafsir mudah-mudahan lebih diperbanyak di berbagai kota. Kajian tafsir dalam artian bukan tematik, bukan tafsir maudhu'i, melainkan tafsir kitab sehingga tiap-tiap dari peserta memiliki pegangan. Karena itu ada seorang toib, tafadhol. Teruskan. Karena itu ada seorang qari yang membaca ayat وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 9. Terus. Sementara orang-orang mengelilingi pusara seorang wali yang dikuburkan di suatu sudut masjid, Mereka memohon berdoa kepadanya dengan suara yang keras. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, si fulan dan si fulan. Tetapi tak seorang pun berani berkata, saudara-saudara, janganlah kalian berdoa kepada Sayyid ini, karena Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Dan ada seorang qari yang membaca ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Lanjut. Dan didengar oleh siapapun yang hadir di situ, tetapi tak terbesit di dalamnya, di dalam batinnya, bahwa ayat ini menyatakan kekafiran bagi siapapun yang tidak berhubung kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sementara mayoritas kaum muslimin terjerumus ke dalam kekufuran ini, karena mereka tidak mau berhubung kepada syariat Islam dan beralih menggunakan hukum perundang-undangan yang dimodifikasi dari sistem perundang-undangan Barat dan Timur. Baik, untuk masalah yang dan seorang qori atau yang masa sebelumnya itu insyaallah clear, itu yang juga terjadi di tanah kita. Dan ada seorang qori yang membaca ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau berhukum dan menurut apa yang sesuai dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Maidah ini ada tiga ayat yang berkaitan dengan ini, dengan pensifatan zalimin, zalimun dan juga fasikun. Jadi tidak hanya kafirun saja pensifatannya. Nah, di sini dan didengar oleh siapapun yang hadir di situ, tapi tak terbesit di dalam batinnya bahwa ayat ini menyatakan kekafiran bagi siapapun yang tidak berhukum kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau memutlakan seperti itu, sementara sebenarnya hal seperti ini adalah hal yang tidak mudah untuk memutlakan pada kaum muslimin, melainkan perlu perincian, ya. Sementara mayoritas kaum muslimin terjerumus ke dalam kekufuran ini. Nah, jangan sampai kalimat ini, mudah-mudahan semoga kalimat ini bukan kalimat yang mengkafirkan mayoritas. Wallahu a'lam. Mayoritas kaum muslimin terjerumus ke dalam kekufuran ini. Nah, ini tidak bisa dikatakan benar begitu saja, karena kalau misalnya kita menyetujui kalimat ini, sama saja kita mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Sementara mayoritas kaum muslimin awam, keumuman, dan mereka mudah-mudahan sebagian dari mereka bisa diberi uzur dan perlu kita dakwahkan berkali-kali. Belum sampai ke level penghakiman bahwasanya keumuman mereka adalah kufar atau gimana, tidak, terjerumus dan sebagainya. Karena mereka tidak mau berhukum kepada syariat Islam dan beralih menggunakan hukum perundang-undangan yang dimodifikasi dari sistem perundang-undangan Barat dan Timur. Baik. Tafsir Al-Aisar ini bagaimanapun adalah karya seorang ulama dan beliau adalah manusia. Dan memang sebagian dari ulama memiliki sedikit kritik terhadap tafsir Al-Aisar dari segi manhaj atau akidah. Tetapi kritikan tersebut sangat sedikit, dan kalau misalnya kita misalnya mencari di internet apakah ada kritikan terhadap syekh ini atau tafsir Al-Aisar ini, ternyata belum kita temukan sampai sekarang. Namun sebagian ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Asy-Syeikh, itu beliau mendeskripsikan tafsir ini adalah salah satu tafsir yang terbaik untuk mubtadi, yaitu pemula, orang-orang yang mula belajar tafsir. Walaupun di dalamnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, dan mungkin hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan dari kalimat, ya, dari bahasanya, ya. Tapi bagaimanapun juga, apa ya, mungkin wallahu alam yang kita anggap lebih mendekati kebenaran kita ikuti, adapun yang condong kepada yang tidak benar bagaimanapun kita tinggalkan, dan wallahu alam. Kemudian tafadhol. Silakan. Samping itu, melihat kondisi kebangkitan Islam kontemporer, maka merupakan sebuah konsultan untuk menulis kitab tafsir yang mudah dipahami, yang menggabungkan antara arti yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala dengan ungkapan yang mudah dipahami muslim masa kini. Kitab tafsir yang memaparkan akidah ulama salaf yang benar dan hukum-hukum fikih yang relevan, sekaligus menumbuhkan sikap takwa dalam jiwa dengan memotivasi perilaku-perilaku yang mulia dan membuat benci kepada perilaku-perilaku yang rendah, menyeru untuk melaksanakan kewajiban dan menjaga diri dari larangan, serta menghiasi diri dengan akhlak-akhlak Qur'ani dan etika Rabbani. Baik, di sini ada kitab tafsir yang memaparkan akidah ulama salaf yang benar. Justru kalau misalnya kita lihat kitab-kitab tafsir yang masyhur, kitab-kitab tafsir yang memaparkan akidah ulama salaf yang benar dalam bab misalnya akidah atau manhajiyah salaf, itu justru tidak banyak. Maksudnya dibandingkan dengan keumuman kitab-kitab tafsir, ya. Jadi justru mayoritas, hampir dikatakan sebagian besar kitab-kitab tafsir itu lebih condong ke grup atau ke kelompok Asy'ariyah dalam bab asma wa sifat. Nah, ini realita, fakta, benar. Dalam tafsir, dalam bab asma wa sifat, ya. Baik. Dan hukum-hukum fikih yang relevan. Bagaimanapun hukum-hukum fikih yang relevan, itu terkadang relatif tergantung dengan intisab penulis terhadap madhab tertentu kadang-kadang. Nah, misalnya Al-Qurtubi misalnya, beliau seorang penganut mazhab Maliki dalam fiqih. Tapi beliau adalah seorang yang insaf, munsif, alhamdulillah. Nah, beliau dalam Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an menuturkan, memaparkan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab, maksudnya Hanafi, Syafi'i, Maliki, mazhab beliau. Dan sangat jarang menuturkan pendapat Imam Ahmad, ya, sangat jarang. Karena sebenarnya Imam Ahmad asli tidak mendirikan madhab, namun murid-muridnya lah yang mendirikan madhabnya. Karena banyaknya murid-muridnya bertanya kepada beliau, kemudian tulis, kemudian dijadikan sebagai suatu madhab pegangan pengikut Imam Ahmad. Nah, misalnya Imam Al-Qurtubi, beliau hampir atau kebanyakan dari perselisihan pendapat dalam bab fikih dan tafsirnya itu mengunggulkan pendapat Malik, mazhab Malik. Kemudian baru mazhab Syafi'i, kemudian baru mazhab Hanafi. Dan wallah alam untuk mazhab Ahmad di tafsir Al-Qurtubi kurang. Ya. Begitu juga dengan kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau misalnya kita lihat karya Ibn Rushd Al-Maliki juga beliau. Tapi beda, kalau kitab Bidayatul Mujtahid beda, ya. Kitab Bidayatul Mujtahid itu pure kitab fikih, fikih perbandingan. Kalau Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an itu kitab tafsir sekaligus bahasa sekaligus fikih. Kalau kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, beliau juga jarang menampilkan pendapat Imam Ahmad. Jarang. Jarang sekali. Apalagi merajihkan pendapat Imam, bukan merajihkan, karena dalam Bidayatul Mujtahid Imam Ibnu Rushd itu tidak merajihkan apa-apa. Melainkan ini perbedaan pendapat, sebabnya begini, dalilnya begini, selesai. Itu terserah antum lah yang membaca mau yang mana. Itu dalam Bidayatul Mujtahid. Kalau misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi, ya beliau merajihkan bagi yang beliau anggap benar dan mayoritasnya adalah mazhab Maliki. Namun kadang beliau menyelisihi mazhab Maliki, ya. Tidak 100% semua yang mazhab Maliki benar semua, sebagaimana sebagian mazhab, sebagian pengalaman mazhab Syafi'iyah masa kini 100% mazhab Syafi'iyah bulat-bulat ditelan, padahal sebagiannya mazhab tradisional bukan mazhab Syafi'iyah. Baik. Kemudian di sini yang paling terakhir, serta menghiasi diri dengan akhlak-akhlak Qur'ani dan etika Rabbani. Apa arti Rabbani? Rabbani itu dinisbatkan kepada Rabb, imak kepada tarbiyah. Rabb itu kan artinya pemelihara secara bahasa, ya. Makanya Rabb, sifat Allah atau nama Allah Rabb, Ar-Rabb itu diartikan Al-Khaliq atau Al-Mudabbir. Bisa juga diartikan Al-Malik. Itu secara bahasa itu semuanya mengartikan itu. Misalnya Tauhid Rububiyah itu berarti Ifradullahi Azza wa Jalla fi khalqihi wa milkihi wa tadbirihi. Tauhid rububiyah kalau kita, tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dari segi penciptaan, bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian dari segi kepemilikan, dari segi pengaturan. Nah, pengaturan itu pemeliharaan. Rabb memelihara. Nah, jadi Rabbani dinisbatkan pada Rabb. Tapi bukan dinisbatkan kepada Allah, bukan, maksudnya bukan gitu. Maksudnya dinisbatkan kepada sesuatu yang terpelihara dan teratur. Sesuatu yang Rabbani itu adalah sesuatu yang dimulai dari kecil kemudian menjadi besar, bukan dari besar kemudian menjadi kecil. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas yang maknanya seorang muta'alim atau pembelajar yang Rabbani adalah yang belajar dari hal-hal yang kecil kemudian menjadi hal yang besar. Dan karakter Rabbani itu ada di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu karakternya, fasenya itu ada aslinya ada tiga sebenarnya. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman. Bisa enggak iman tanpa ilmu? Nah, berarti berilmu. Berilmu. Kedua, beramal. Ketiga, tawasau bil haq, berarti menyampaikan. Berarti stepnya Rabbani itu adalah alim, muta'allim, mu'allim. Ya enggak? Alim yang mengetahui, afwan, bukan, itu gimana tadi? Astagfirullah. Muta'allim, bisa juga alim, bisa belajar, pembelajar atau yang memberi ilmu. Kedua apa? Amil, beramal. Ketiga, mu'allim, mengajarkan. Alim, amil, mu'allim. Itu Rabbani, step-step Rabbaniyah. Bukan mu'allim dulu, terus amil, baru setelah sadar akhirnya alim, belajar abis itu. Ngajar dulu, ditegur sama orangnya gak tahu apa-apa ternyata. Antum salah ini salah, hadisnya palsu ini. Wah, aku gak tahu nih, mau belajar lagi hari ini. Gitu ya, etika Rabbani. Jadi etika yang mengedepankan pertama, belajar, berilmu, kemudian beramal dan mengajarkan. Gitu. Antum sudah capek? Kepenuhan apa ini ya? Otaknya ini ya? Sebenarnya ini belum seberapa ya. Sangat belum seberapa sebenarnya. Tapi kok waktunya cepat sekali sih? Baik, di sini kalau misalnya ada yang pertanyaan, tapi yang tidak berat. Kalau misalnya berat, ana balikan pertanyaan itu pada dirinya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya. Tafsir Al-Muyassar juga tafsir yang paling cocok untuk sekarang zaman ini untuk pemula. Tafsir Al-Muyassar itu lebih didahulukan daripada kita membaca tafsir Al-Jalalain misalnya. Tafsir Al-Muyassar itu tafsir yang recommended. Insyaallah mudah dan bagus. Ya. Bisa tafsir Al-Muyassar 2 minggu selesai itu mungkin ya. 2 minggu selesai. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mas Midwan. Hah? Mubalaghah itu hiperbola. Hiper. Ada hyperling, ada hiperbola. Hiperbola itu berlebihan. Ya. Seperti tadi misalnya perkataan beliau rahimahullah, hafizullah, sementara mayoritas kaum muslimin terjerumus ke dalam kufran ini bisa dikatakan mubalaghah. Mubalaghah, hiperbola, berlebihan. Beda antara mubalaghah dengan ghulu ya. Beda antara mubalaghah dengan ghulu. Kalau mubalaghah itu berlebihan namun masih dalam batas kewajaran. Tapi bisa juga mubalaghah ini umum sifatnya, bisa. Ghulu itu pasti negatif. Ya, pasti negatif dari sisi apapun. Itu ghulu. Baik itu ghulu fi din terutama atau ghulu fi biasanya. Jadi mubalaghah itu umum. Ya. Di dalam mubalaghah itu bisa ada ghulu, bisa juga enggak. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi jadi ikhwan yang misalnya belum dapat buku karena mungkin nomor urutnya di atas 60 atau di atas 61, kalau misalnya mau mendapatkan kitabnya mungkin bisa meminta kalau masih ada sisa ya. Enggak tahu kan nanti, ha? Masih ada. Ya bagi yang mungkin yang belum daftar atau baru datang yang mau mendapatkan kitabnya, silakan di luar mendaftar kembali kemudian tanda tangan dan ada perjanjiannya. Namun perjanjian tersebut tidak menjadikan maksud dari kami agar antum konsisten di sini bukan berarti antum sakit atau ada yang wafat kemudian boy harus ke sini. Ya, enggak, tetapi kalau misalnya memang ada udzur, tafadhol. Jadi semampu antum aja ke sini. Cuman jangan azamkan di sini kemudian orang mau bukunya lumayan 2 buku kan. Kemudian dijual di luar atau gimana. Nah, habis itu selesai enggak ada kajian, besok daftar lagi, dapat buku lagi, dijual lagi. Lumayan 200 ribu kan? Enggak seperti itu. Kita enggak mau menginginkan yang gitu. Antum tetap di sini dan insyaallah kajian seperti ini mungkin belum tentu ada ditemukan di kota-kota kelahiran nenek moyang antum atau di mana. Dan juga nanti insyaallah kita akan mengkaji setelah ini, mungkin setelah ini jam berapa sih sebenarnya? Jam 10:15. Jam 10:30 insyaallah kita akan mengkaji kitabnya yang Bulughul Maram. Dan keuntungan kitab itu atau keuntungan mempelajari kitab itu adalah kita akan mengawali pembahasan mustalah hadis. Kemudian usul al-fiqh, kemudian al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi antum belajar itu secara rutin sama dengan belajar usul fiqih, mustalah hadis, qawaid fiqhiyah. Jadi antum enggak harus kursus di pesantren di Bondowoso misalnya di mana. Insyaallah di sini bisa antum belajar juga, tetapi itu belajar global. Bukan pembelajaran rinci mendalam enggak. Karena pembahasannya global saja. Jadi yang penting antum tahu istilah-istilahnya dalam itu. Insyaallah itu bermanfaat sekali untuk menelaah kitab Syarah Bulughul Maram itu. Ya, itu bekal yang sangat penting. Mustalah hadis, usul fiqih dan qawaid al-fiqhiyah. Nanti antum merasakan lah, yang belum pernah belajar itu insyaallah antum rasakan sendiri insyaallah. Baik, kita cukupkan kitab kajian kitab tafsir di sini. Oh, ya. Yeah. Tolong. Kalau misalnya ada yang tidak bisa saya jawab, insyaallah jadi PR buat saya. Tapi kalau misalnya saya tidak mau jawab ya udah. Mengapa fikih selalu dikorelasikan kepada hadis? Sejauh mana sebenarnya ruang lingkup fikih? Apakah dalam Al-Qur'an bisa terdapat pembahasan fikih? Ini ada 3 pertanyaan. Mengapa fikih selalu dikorelasikan kepada hadis? Saya pikir tidak juga. Fikih itu base-nya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ijma', kemudian qiyas. Dan intinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi korelasi fikih itu selalu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya hadis saja. Salah kalau misalnya bilang fikih itu hanya pada hadis, tapi harus pada Al-Quran juga. Dua-duanya ya. Baik. Malah justru kalau misalnya kita lihat, bukan fikih dan hadisnya, melainkan ahli fikih dan ahli hadisnya, itu seringkali bertentangan. Bagaimana mungkin kita bisa katakan dikorelasikan kepada hadis? Enggak, fiqih dengan Al-Quran dan Al-Hadis dikorelasinya. Kalau misalnya dikatakan selalu dikorelasikan kepada hadis, Anda enggak tahu ini pendapat siapa. Hanya dikorelasikan kepada hadis. Ya, mungkin penulis ini mengatakan ada yang namanya fiqhul hadis. Fiqhul hadis itu sama dengan tafsirul Quran. Ya istilah aja istilah. Tafsir hadis juga. Fiqhul Quran juga. Intinya adalah tafsir Al-Quran dan fiqhul hadis itu dua-duanya namanya adalah fiqhul dalil. Dan mazhab kaum muslimin seharusnya adalah mazhab dalil. Gitu seharusnya asalnya. Sejauh mana sebenarnya ruang lingkup fikih? Maksudnya apa ini? Sejauh mana sebenarnya ruang lingkup fikih? Antum bisa menjelaskan? ruang lingkup fikih itu untuk seluruh aspek sebenarnya Al-Quran. Apakah ada korelasi antara Al-Quran dengan fikih? Secara zat Al-Quran ada, bagaimana kita membaca Al-Quran itu butuh fikih. Toharah, membaca Al-Quran dalam sholat, membaca Al-Quran itu Al-Quran. Kemudian hadis, apa korelasi antara fikih dengan hadis? Ruang lingkupnya ada enggak? Hah? Fikih dengan hadis misalnya apa? Hah? Masalah? Oh, bukan itu. Kalau itu pasti, karena memang sumbernya dari hadis. Sejak ruang lingkup fikih dalam hadis yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Misalnya gini, kita ada kalam Nabi, ya kan? Apakah boleh kita menyentuhnya? Itu enggak ada pembahasan dalam fikih. Enggak ada pembahasan dalam fikih, beda dengan dalam ayat Al-Qur'an ada pembahasannya. Misalnya dalam kitab tafsir ini kitab mushaf, bukan yang kita harus berwudu. Bagi orang yang mengatakan memegang pendapat bahwa saya megang mushaf harus dengan wudu, harus suci. Ini mushaf bukan? Bukan. Tetapi dalamnya terdapat ayat-ayat. Nah, sebagian ulama yang mengharamkan memegang mushaf kecuali setelah suci, itu tidak boleh bagi mereka, tidak, sebagian mereka tidak boleh memegang ayat-ayat ini dengan jemari. Itu ayat. Kalau hadis enggak masalah. Hadis enggak masalah. Nah, korelasi antara fikih dengan Al-Qur'an dan hadis itu mayoritasnya ada di apakah Al-Qur'an dan sunnah itu semuanya adalah dalil. Al-Qur'an pasti qat'i. Qat'i yatsbut gitu kan. Apapun hadis. Nah, hadis ini kan ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang hasan dan sebagainya. Apakah Al-Qur'an, apakah dalam Al-Qur'an bisa terdapat pembahasan fikih? Bukan bisa lagi. Bagaimanapun Al-Qur'an sumber hukum syar'i, dan hukum syar'i itu berkaitan dengan fikih. Sehingga Al-Qur'an pasti di dalamnya terdapat pembahasan fikih yang tidak terhitung, walaupun sebagian ulama menghitungnya. Ya, kita berwudu juga dari Al-Quran ada. Dan juga membaca Al-Quran, atau misalnya imam membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, atau sholat id dan lainnya, makmumnya ini membaca Al-Fatihah atau enggak di dua rakaat pertama, itu fa'idha quri Al-Quran fastami'u lahu ansitu. Dari kalimat Al-Quran, dari kalimat ayat itu, wa'idha quri Al-Quran fastami'u lahu ansitu, itu juga para ulama mengambil istinbat dari ayat itu menjadi hukum fikih. Bahwasanya para makmum cukup mendengarkan dengan ayat itu. Jadi dalam Al-Quran pembahasan fikih banyak. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi, kitabnya namanya Al-Jami' di Ahkamil Quran, ada banyak sekali pembahasan fikih. Baik berkenaan dengan Al-Quran atau yang dibahas di ayat. Ya, baik yang berkenaan dengan Al-Quran seperti misalnya mega mushaf misalnya. Atau membaca ta'awud misalnya. Itu ada hukum fikihnya semuanya. Ya. Pertanyaan, bisa dijelaskan tentang az-zulumat? Bisa insya Allah. Sebenarnya sudah saya jelaskan sebenarnya. Az-zulumat itu kegelapan-kegelapan. Oke, sekarang masalahnya di sini. Kita sering mendengar atau membaca minaz-zulumati inan nur. Kenapa zulumat ini jamak plural? Kenapa enggak ila zulma minaz zulumati ilal anwar? Hah? Alhamdulillah. Kesesatan itu beragam, kebenaran itu satu. Kesesatan itu 73. Afwan, 72. Kebenaran itu satu. Minaz zulumati ilan nur. Itu kesesatan yang dalam Islam, belum yang bernisbat kepada Islam, belum yang di luar Islam. Nah, itu zulumat dengan bentuk jamak plural menunjukkan bahwasanya kesesatan itu beragam secara zat. Sedangkan kebenaran itu satu sudah. Kebenaran itu tidak berbilang, kebenaran itu tidak pluralis. Kebenaran itu juga tidak bisa juga dimutlakan, kebenaran itu relatif. Ini juga tidak bisa juga dikatakan begitu. Ya. Kalau misalnya dalam bab fikih misalnya ada khilafiyah, masalah ini masalah itu khilaf, ada empat perbedaan pendapat dalam satu hukum, dalam satu permasalahan misalnya, apakah kita katakan semuanya benar begitu saja? Gak bisa juga. Kalau misalnya kita bilang semuanya benar, ya buat apa dibahas? Antum bisa pilih A, antum pilih B, antum pilih C, semua antum benar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian dikatakan lakum dinukum wa liyadin. Emang gue orang kafir gitu. Ya. Kemudian kita katakan di sini dari empat perbedaan pendapat tersebut, boleh kita katakan antum mungkin benar, ana mungkin salah, ana mungkin benar, antum. Tapi bagi ana ya inilah yang benar. Nah, yang benar di sisi Allah satu sudah. Tapi mungkin bagi kita karena syubhatnya banyak, atau karena jahilnya kita, atau karena kurang belajarnya kita, atau karena memang sedang malas atau sedang emosi atau gimana, jadi menganggap mungkin gak ada yang benar, atau kebenarannya ini kayaknya dua-duanya benar. Tapi bagi Allah kebenaran itu satu, ya. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala kebenarannya satu, walaupun pada masalah cabang, pada masalah furu', pasti ada salah satu yang dari pendapat berselisih itu pasti ada yang benar. Maksudnya tidak mungkin ada dua bersamaan benar padahal berlawanan, ya. Wallahu a'lam, itu tentang zulumat. Adapun zulumat, zulm itu juga suatu nama yang mencakup beragam jenis hal yang negatif secara syar'i. Karena ini kita bicara syariat. Zulm itu satu nama yang mencakup segala hal negatif secara syar'i. Tercakup di dalamnya maksiat misalnya. Tercakup di dalamnya kekufuran. Termasuk di dalamnya kesyirikan. Ya. Dan lain-lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Taib, itu kita beri istirahat sekitar 5 menit. Sekitar segitu. Insyaallah. Sebenarnya anu mau langsung lanjut ke Bulughul Maram, tapi sepertinya antum capek mendengarkan. Ya. Kita cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah, fast.